Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan ilmu tasrif yang ada dalam kitab Al-Kafi fi Al-Musarfi karangan Ustaz Aceng Jakaria ya. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah tasriful usul. Tasriful usul. Ini tasrif dasar ya. Ini wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, jadi tasrif usul ini dari wazan fa'ala yaf'ulu bisa antum lihat pada halaman 6. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Naam. Kita rinci penjelasan satu persatu ya. Ini wazan fa'ala atau fi'il fa'ala. Nah, naam. Fi'il fa'ala atau fa'ala ini bentuknya merupakan fi'il madi. Nah, fi'il madi itu adalah fi'il yang dia menunjukkan atau terikat dengan kata kerja lampau. Ya, paham. Kemudian yaf'ulu. Yaf'ulu ini merupakan bentuk dari fi'lun mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'un. Ini fi'il mudhari' ya. Fi'il yang dia terikat atau menunjukkan makna sekarang atau istiqbal ya, makna yang akan datang. Ya. Kemudian fa'lan. Nah, tadi kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, ini yang ketiga ya. Fa'lan ini merupakan bentuk masdar. Masdar taukid ya, masdar. Kemudian fa'ilun. Nah, fa'ilun merupakan bentuk isim fa'il atau subjek atau pelaku. Naam. Lanjut yaitu maf'ulun. Nah, maf'ulun ini merupakan bentuk dari isim maf'ul. Kemudian uf'ul. Uf'ul ini adalah bentuk fi'il amr. Ini bentuk perintah. Kemudian la taf'ul. Ini fi'lun nahyi. Ini fi'il yang berfungsi untuk melarang. La taf'ul. Kemudian maf'alun. Naam, maf'alun ini merupakan isim zaman. Nah, isim zaman. Isim yang bentuknya bentuk fi, bentuk innya itu yang menunjukkan waktu, menjelaskan waktu atau zaman. Nah, kemudian maf'alun. Maf'alun ini isim makan. Ya, menunjukkan tempat. Kemudian mif'alun. Ini adalah isim yang menunjukkan alat ya, alat atau benda ya, alat. Dia misalkan midrobun, midrobun ini alat untuk memukul. Bisa jadi dia diartikan apa saja. Nah, pokoknya alat untuk memukul. Kemudian fu'ila. Nah, ini harus diperhatikan di sini bahwa fu'ila di sini hampir mirip dengan fa'ala namun berbeda harokat ya. Kalau fa'ala fi'il madi maklum ini di fathah semuanya, fa di fathah, ain di fathah, kemudian lam pun di fathah. Sedangkan untuk fu'ila ini bentuknya ada fi'il madi tapi majhul yang tidak diketahui. Ini antum ketahui dulu bahwa dalam tasrif usul, tasriful usul itu ada fi'il yang dia mirip. Ini fa'ala fi'lun madhi yang maklum, yang diketahui, dan fi'il madhi yang majhul, yang tidak diketahui. Nah, untuk harokat yang membedakannya fi'il madhi majhul itu fa' di sini, fa' fi'ilnya itu di dhammah, sedangkan ainnya di kasrah, dan lamnya baru sama dengan fa'ala, ini di fathah. Jadi bacanya fu'ila. Ini hampir mirip ya dengan fi'il madi. Sedangkan yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu yuf'alu. Nah, di sini hampir sama jika tidak ada harokat itu dengan yaqulu. Dengan jadi wazan fa'ala yaf'ulu ya. Jadi dari yaf'ulu ini perbedaannya, yakni lihat antum dari ya-nya, jika yang yaf'ulu itu di fathah, sedangkan untuk fi'il madi fi'il mudhari majhul itu di dhammah. Untuk fa'ilnya sama, ain fi'ilnya. Untuk fi'il mudhari yang maklum itu di dhammah, sedangkan yang fi'il mudhari yang majhul itu di fathah. Kemudian lam fi'ilnya sama. Nah, perbedaannya yaitu jika fa'ala yaf'ulu, ya setelah fa'ala itu yang yaf'ulu, ini fi'il mudhari'nya jenis fi'il mudhari yang maklum, diketahui. Sedangkan yang fi'il mudhari yang terakhir ini merupakan fi'il mudhari yang majhul, tidak diketahui. InsyaAllah nanti kita akan menjelaskan. Nih, dan fungsinya kenapa harus dibedakan nanti insyaAllah. Ada ya fungsinya, terutama dalam pembahasan marfu'atul asma. Ini isim-isim yang marfu, ya, dalam pembahasan tentang fa'il dan na'ibul fa'il. Demikian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.